si di sawah pantes rupane luwe seneng yen kadang dadi jodone. Bini kakak Ayu anaknya Wong Sugi, nang apa kok demenin kaki bahaya? Nasi kita orang-orang